Ya. Kemudian walam walamu faqat. Jadi ini apakah ta'rifnya al kedua-duanya? Jadi sini katakan pendapatnya Khalil, ya. Ini Khalil berarti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Ya, kemudian adapun lam, ya. Adapun menurut Sibawih, ya, dan ini dipakai oleh mu'alif itu apa? Lamnya saja. Yang mu'arifnya. Ya. Ya, fan terus kemudian di sini beliau mengatakan, ya, makna-makna dari ta'rif. Ya, mana-mana dengan ta'rif, ya. Wal alif wal lam al mu'arifah takunu pertama lil ahdi. Ya. Ya, laqitu rajulan fa akramtu ar-rajul. Nah, ya kan? Al hadiyah. Wal istighraqul jins. Innal insana lafi khusrin ay. Ya. Jadi tandanya adalah ayasluha maudhi'uha kullun. Jadi alif lamnya bisa diganti dengan kullun. Itu innal istighraqul jins. Wal ta'rifil haqiqah, ya, untuk menjelaskan hakikat ar-rajulu khairun minal mar'ah. Alif lam di ar-rajul dan al-mar'ah itu ta'rifil haqiqah. Ya. Bukan istighraqul jins. Ya. Kenapa? Karena ada kalanya ada yang swishaklin afrad gitu kan. Ya. Perempuan yang mungkin lebih baik dari rajul kan gitu. Ya. Makanya di sini tidak dikatakan alif lamnya itu bukan ta'rifil haqiqah. Ya. Kemudian wanamad darbun minal busut. Ana enggak tahu tuh busut itu apa? Busut yang di sini dikatakan sama di sini. Wa namatu namatun wa huwa naw'un min al busut. Busut itu karpet. Karpet. Jambul bisat. Jambul bisat. Sebab asbab. Wa namat aidan al jama'ah min alladhi al jama'ah min an-nas alladhina amaruhum wahid. Oh itu. Tapi di sini anmat dalam berarti atman di sini diartikan karpet, Ustaz. Apa? Si namat di sini. Kalau busut jamur bisat ya. Apa lanjutannya katanya? Ini sama di sini. Wan namat darbun minal busut. Iya. Oke. Okay. Wal jama' anmat. Ya jama'nya anmat. Oke. Okay. Seperti jenis apa? Wazannya sabab dan asbab. Ya. Ada namat aidan, namat juga al jama'ah minan nas alladzina amruhum wahid. Bukan amarahum, amruhum. Ya, sekelompok orang yang satu apa perkara mereka satu gitulah. Ya. Begitu dikatakan Jauhari. Jadi secara umum, ya, secara umum alif lam itu maknanya tiga, ya, ahad, kemudian istighraqul jins dan ta'rifil haqiqah. Kemudian waqatu zadu laziman. Ya. Ada kalanya alif lam itu dia zaidah dan sifatnya lazim. Ya, seperti apa? Di sini allati. Ya, seperti allati, alif lam pada allati, wal an dan alif lam pada al an, ya. Wal ladzina begitu juga dengan alladzina. Ya. Tsumma allati begitu juga allati. Alif lam di sini adalah zaidah lazimah. Ya. Itu. Wat ini katakan wa apa namanya? Wa ziyadah ghairu lazimah. Ada kalanya juga ziyadahnya ghairu lazimah itu pada bait berikutnya. Kemudian wa ta'ti lil lamhil asal begitu juga apa namanya? Lamhil asal itu apa ya? Di sini harus alif lam takunu ma'rifah wa takunu zaidah katun. Maka dengan demikian anah takunu lil lamhi sifah wal adakhilah ala ma summiya bihi min al-a'lam al-manqulah min sunan. Kaqulika hasan al-hasan wa akthar ma tadkhul ala al-manqul min sifah. Kaqulika harith al-harith. Wa qad tadkhulu ala al-manqul min masdar. Kaqulika fadl al-fadl. Mangkul min isim jism Nu'man al-hasan. Ha? Al-hasan. Wa aslu min asma' ad-dam. Ya. Fa yajuzu dukhul al fi hadhihi thalatha nadharan ila al-asl wa hadhfiha nadharan ila al-hal. Jadi ini ketika penamaan kayak Hasan boleh ditambah al-Hasan, Ustaz. Harith boleh ditambah al al-harith ketika nama orang seperti itu. Ya. Fadl boleh ditambah al al-fadl. Wa huwa fa yajuzu dukhul al fi hadhihi thalathah nadhran ila al-asl. Dilihat dari asalnya bahwa dia sifat. Ya. Wa hadhfu nadhran ila al-hal. Maka boleh juga di hadaf melihat kondisinya, misalnya karena dia alam misalnya. Kalau nama sudah maribat kan. Maka tadi lam hil asal itu untuk menjelaskan dia itu pada asalnya itu dia boleh pakai alif lam. Karena dia mangkul dari sifat. Alam yang dia mangkul dari sifat. Jika summiya inam summiya bi tafaulan bimaknaha tetabil alif wal lam lidalah ala dhalika kal al harith nadharan ila annahu inama summiya bil tafaul wa huwa annahu ya'ishu wa yahrith. Madalla ala ma'nan wa huwa mimma yusafu bihi fil jumlah ka fadl wa inam tanzur tadi saat. Jadi dia di lam hal asal itu untuk menjelaskan. Jadi ketika dia indah tasami tadi ketika untuk memberi nama, ya, alif lam. Karena dia tidak layak sebut ta'arif. Ya. Wata'ti lil ghalabah. Ini belum nanti. Ini wakuluha bin usaha fil bayt fi zaidah. Ini zaidah tadi. Yang di atas zaidah lazimah. Ya. Allati al-an alladhina thumalat. Alat. Kemudian zaidah thumakala fi zaid lid darurah. Jadi kalau di sini enggak dijelaskan li darurah, dia li apa? Tadi ghairu lazimah. Al-aubar itu di sini dijelaskan ghairu lazimah. Ya. Al-ittirar, tapi al-ittirarin kabanatil aubari. Ya, al-aubari kadza wa tibta nafsa ya qaisu. Ya tibta an-nafsa. Maksudnya tibta nafsan. Yaqulu ta'ti al za'idatan li'tiraran min asy'ir ziyadatan ghairu lazimah. Oh iya, sama berarti. Ghairu lazimah itu berarti dia pada syair. Iya kan? Ka qawli syair walaqad nahaituka an banatil aubari. Ya walaqad nahaituka an banatil aubari. Asluha asalnya banat aubar naun minal kam'ah. Apa nih kam'ah? Cari fit. Wabar itu iya. Ini ya? Apa kayak kulit atau bulu atau apa gitu bukan? Kulit unta. Waubariha. Kam'ah jamur. Hah? Jamur kam'ah di sini. Kam'ahnya. Kalau ini wabar waubariha. Wabar sih ya. Kulit unta. Wabar bulu unta. Iya. Utturra ila idkhali al dan artinya banatu aubar tapi utturra dimasukkan la li yastaqima wazn untuk wazan bait wa mithlu sebagai syair raaituka lama an arafta wujuhana sadatta wa tibta nafsa ya qaisu an amru ay wa tibta nafsan asluhu wa qad ashar nadhim ila kilal baitain ya wasari ay man huwa as-sayyid. Oke, lanjut ya. Lanjut baca bit. Wa ba'dul alami 'alaihi dakhala lilam hima qad kana anhu nuqila kal fadli wal harisi wan nu'mani fa dzikru za wajad wa hadfuhu siyani. Ba'dul alami al manqulati dakhala 'alaihi al lilam hil asli alladhi nukila anhu kalfadli idha sumia bihi syakhsun fahuwa manqulun minal masdari walharithu wahuwa ismun fa'ilun fil asli. Ismun fa'il bukan ismun fa'ilun. Wahuwa ismun fa'ilin fil asli wan nu'manu ismun liddami fa'al fi misli hadhihil a'lami idha jaradat minha juridat idza juridat minha la yakunu lahu atharun atau bisa juga jaratta la yakunu lahu athar. Ya paham ya lam hal asal itu Ya, tadi dia hanya untuk menjelaskan bahwa ini asalnya ini nih. Ya, dan dia pada alam. Ya, bahwa dia dari sifat, dia dari dia dari apa namanya? Dari masdar dan sebagainya. Ketika dia dalam dalam ya lilam hil asal itu berarti dia pada pada ini. Dia tidak tidak menjelaskan apa, tidak layak sip ta'arifan. Ya, karena dia alam kan udah mu'arifah dari sononya kan gitu. Ya. Lanjut. Waqad yasiru 'alama bil alaman. Waqad yasiru 'alaman bil ghalabah mudafun aw mashubun al kal aqabah. Samatu asma'i. Samata. Hunaka? Hunaka. Ya, samata itu kan Samata. Warazam, makan. Asma'u masyhuratun. Asma'un. Kenapa asma'u? Asma'un. Ya kan? Asma'un masyhuratun. Gulibat ala a'yanin mu'ayyanatin. Bihaitsu law utliqa 'alaiha ulimat ma'ashtirak ki ayanin ukhra ma'aha fi nafsi ismi minha ma yakunu mudafan kabni amri ibni umar wa ibnu hazmin wa ibnu bazin wa minha ma yakunu ma'al kal madinati madinatun nabi sallallahu alaihi wasallam madinatun nabi sallallahu alaihi wasallam wal aqabati aqabati mina wal kitabi kitabi sibawaihi fahadhihi fahadihil asma'u wa nahuha sorot a'laman bigola batil itlaqi alaiha wahiyya ma'rifatun bil idofati au bi adati ta'rifi illa illa an illa anna ma'rifi ma'rifiyatih ma'rifiyataha bil alamiyati aqwa. Ya, jadi waqad yasiru 'alaman bil ghalabah mudafun atau mashubu al kal aqabah. Ya. Jadi apa namanya? Gimana sih ini? Tamat asma masyhur ada isim-isim ya, nama-nama yang masyhur, ghalabat ala ayan muayyana, yang dia masyhur untuk ya untuk ini tertentu, padahal dia secara umum. Padahal dia kalau dia dimutlakkan maka lebih law utliqa 'alaiha ulimat mashtiraki ayan ukhra. Jadi kalau mutlak ya, Madinah misalnya kan. Nama Ibnu Umar kan banyak orang. Jadi kalau Ibnu Umar saja atau Abdul bin Umar sahabi. Ibnu Bas banyak orang namanya, bisa banyak orang. Tapi ketika dimutlakan Ibnu Bas ya Syekh Saudi. Kitab Al-Kitab banyak nama kitab judul Al-Kitab. Tapi ketika dimutlakan dalam nahwu Al-Kitab ya kitab yang si Bawe. Berarti alif lamnya maupun idhofahnya itu ghalabah. Yang ini isim mu'ayyan dalika ghalaba ala ghairihi minal musamma, dia ghalib dia dibanding musamma-musamma lainnya yang namanya juga sama. Terus ada? Iya. Ima dia pakai idhofah, ima dia pakai adatu ta'rif. Ya, tapi ma'rifat pakai alamiyah, aqwa lam, lebih aqwa dibandingkan pakai idhofah. Wahas wa'al di intuna di autudif aujib wa fi ghairihi ma qattan hadif aslu kalami aujaba hasu al hadhihi lati lil ghalabati inadaita au adofta taqulu ya nabi ghat ya nabi ghatu wa ya aksha wa hadhihi madinatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza kitabu sibawaihi wa qad tanhadhifu qalilan fi ghairi idafatin wala nida'in ka qawlihim hadza yaumutsnaini mubarakan fihi wa huwa mabniun ala samai. Jadi kan ini masih kaitannya dengan bait sebelumnya bahwa al yang lil ghalabah tadi yang madfu al zi ya hal ini misalnya al yang ghalabah tadi intuna di autodif kalau dia menjadi munada atau dia ya diidhofahkan, maka apa? Harus dihapus alif lamnya. Wa fi ghairihima qatan hadhi. Adapun selain dia menjadi munada atau dia apa diidhofahkan, maka qatan hadhif ya. Ya qat di sini tan hadhif maknanya itu li taqlil. Ya. Seperti itu. Jadi kayak tadi ya nabighah. Ya, ini kalau an nabighah itu siapa yang dimaksud? Nabighah Dubiani. Dubiani. Iya. Yang apa tuh? Pengadangan apa itu? Lupa nih, jahili nih. Masa jahili. Terus kalau yang a'sya itu? Al-a'sya. Siapa ya? Lupa nih, a'sya. Tapi nanti coba kita cari bismillah krip siapa al-a'sya. Ya, kemudian hadith Nabi Gohid Dubiani. Idofah hadihi madinatun nabi. Ah, ya, ngapain, apa namanya? Karena kan tadi udah gak ada ininya gunanya al kan hadith Madinatun nabi. Hada kitabu sibawaih. Ya, seperti itu. Waqatan nazakallan fi ghairi idhafah, tapi dia sama ya. Jadi hada yawmu tsnaini mubarakan. Ai yawmu tsnain. Ini maksudnya yawmu tsnain apa ini? Yo kan aslinya yawmu tsnain. Ya, aslinya yawmu tsnain, tapi maksudnya itunya untuk apa gitu loh, Ustaz? Iya, tanhadifnya apa? Tanhadif. Lil ghalabah ala apa gitu loh, maksud saya. Yaumul itsnain ini lil ghalabah ala apa? Apakah ala ini ala itsnain dua? Itsnain sana. Laisa ismun yaumin. Oh. Makan yaumul itsnain yaum. Ah ya. Iya, kalau oh ya. Oh iya. Atau isnain itu isnain. Oh, iya. Jadi dia kalau isnan atau isnain itu kan dia mananya ini istilahnya ya semua segala sesuatu yang dua gitu kan. Tapi kalau dia al isnain itu dia yaum. Nah, tapi ini ada kala dihapus. Padahal itu dimaksudnya yaum. Ya, ini idof enggak idofah di sini. Ya, dia pada selain keduanya. Oke. Okay. Selesai bab ya apa al-idhofah ya pak at-ta'rif bil alif wal lam. Dah selesai ma'arif ya bet ya. Mulai dari alam ya, yang paling kuat apa ismu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah ta'ala al-ibtida'u ma'rifatul mubtada'i awil khabari ruknun fil i'rabi. Fa idza wujidat al kalimatul ula fil jumlati isman falyakun awwalu ma yukhthiru yakhthuru bibalika al mubtada awal khabara. Berarti bukan wujidat, wajadta. Fa idza wajadt al kalimatul ula fil jumlati isman, ini khabar sani kan, falyakun awwalu ma yakhthuru bibalika al mubtada awal khabara. Qala an-nadhim. Qala an-nadhim mubtada'u Zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta Zaidun 'adhirun man iktadar. In qulta Zaidun 'adhirun man iktadara wa arata i'rabahu fa Zaidun mubtada'un wa 'adhirun khabarun. Wa 'ala hadha faqis wal mubtada'u ismun marfu'un mukhbarun anhu lam yasbiqhu amilun yu'athiru fihi wal mithalu yuwaddihu lakal makna wal khabaru huwa alladhi yutammimul makna ma'al mubtada'i. Lanjut. Wa awal mubtada'un wa thani fa'ilun igna fi asaridhani. Fi asarin dhani. Hunaka mubtada'un lahu khobarun mahdun. Wahunaka mubtada'un lahu fa'ilun saddam musadda al-khobari. Waminhu al-mithalul madhukuru asarin dhanin. Alhamdulillah. Asarin dhani. Alhamzatu lil istifhami. wasarin mubtadaun wadhani fa'ilun agna anil khobari li'an nasarin ismun ismu fa'ilin bimanzilati yasri yahtaju ila fa'ilin wadhani tasniyatu za. Sekarang mubtada, mubtadaun zaidun wa adirun khobar. Yang mubtada ini zaid, adirun memberi uzur sebagai khobarnya. Contohnya mana? In qulta zaidun adirun mani'tadar. Zaid adirun memberi uzur, mani'tadar orang yang meminta uzur. Maka zaidun sebagai mubtada, adirun khobar. Yang mani'tadar maful bid ya fi mahalli nasbin. Gampang ya, ini pola gampang ya, mubtada khobar. Nah yang agak rumit yang ini, pola yang kedua, wa alun awwalun mubtada wa tsani fa'ilun. Ya, contoh dua kata yang kata pertama sebagai mubtada, tapi ini contoh yang mubtada nakirah. Ya, ada khilaf apakah mubtada bisa nakirah atau tidak. Ini contoh yang bisa, ya, yang kata pertama sebagai mubtada wa tsani fa'il, tapi yang tsaninya bukan khobar, tapi yang fa'il sadda masaddal khobar. Ya, kenapa dia fa'il? Karena yang pertamanya mubtada, ya, mubtadanya dia isim, isim yang ya'mal amalul fi'li. Dia isim, wujudnya isim, sarin. Sarin kan isim, tapi ya'malu amalul fi'li, yasri. Seperti yasri, karena dia ya'malu amalul fi'li, dia butuh fa'il. Ya, fa'il ka'asarin dhani. Ya, dan ini ada syaratnya, ini syaratnya kalau menurut Basriin ada syaratnya, yakni sabukul istifham, harus didahului istifham. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Araghibun sama tuh mubtada, anta fa'ilun sadda masadda khabar. Ya, kalau menurut Kufiin dia enggak pakai syarat-syaratan, tapi kalau Basriin dia pakai syarat. Ya, syaratnya dia harus istifham, baru boleh ini mubtada yang seperti ini nakirah, yang kemudian setelahnya itu fa'il sadda masaddal khobar. Itu maksudnya sadda itu maksudnya berposisi sebagai khobar. Oh. Berposisi sebagai khobar. Tapi secara makna dia fa'il, lebih mirip fa'il karena mubtadanya itu seperti fi'il. Seperti fi'il. Jadi tapi pingin tetap ditungnya mubtada khobar, bukan fi'il fa'il. Enggak, mubtada khobar karena isim ini, sarin isim, bukan fi'il. Ya, tetap dia mubtada marfu ya, tapi dhammah muqaddarah. Lanjut ya. Ada tambahan? Set. Ya. Waqis kastafhim waqis wakastifhamin nafi waqad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Waqis ala hadzal mithal ghairuhu. Diqiyaskan juga kepada contoh ini, contoh yang lain. Seperti apa? Hal qaimun az-zaidani. Ya, wa mithlu al-istifham an-nafi. Taqul ma qaimun az-zaidani. Waqad yajuzu hadzal i'rab wa huwa ja'lul awwal mubtada'an wa tsani fa'ilan min ghairi an ya'tamida 'ala nafyin wala istifhamin nahwu fa'izun ulur rasyad. Ya, ini masih berhubungan dengan versi kedua mubtada tadi, yakni apa? Dikiaskan juga seperti istifham, yakni kan tadi menurut madzhab Basriin boleh mubtada'nya wujud nakirah dengan catatan ada istifham. Boleh juga ganti istifham adanya nafyun. Ya, adanya huruf nafi. Ya, ada huruf nafi. Ya juz. Itu boleh. Ini jadi ada mubtada surah biasa. Mubtada surah kedua sabqul istifham. Mubtada surah ketiga sabqun nafi. Sabqun nafi. Mubtada surah keempat, seingatannya ini khilaf ya. Kalau Basri ini enggak bolehin seingatannya. Mubtada surah keempat tadi mubtada yang nakirah tapi ya'malu amal al-fi'li tanpa ada nafyun, tanpa ada istifhamun. Seperti apa? Fa'izun ulur rasyad. ya faizun ulur rasyad. Ya waqad yajuzu hadzal i'rab huwa ja'alul awwal mubtada wa tsani fa'ilan. Ya yang ulur rasyad sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Makna fi'il yang terkandung dalam faizun. Coba set kalau enggak salah ini kalau ini basriin enggak boleh ini. Yang itu ya. Faizun ulur rasyad tadi saya baca sekilas cuma. Kalau enggak salah basriin harus ada syaratnya. Yang longgar itu kufiin. فإن لم يتم لم يكن مبتدا وهذا مثل الوصول إلى الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل ini tadi mudhaf basri nih basri dua boleh yang ketiga nih faizun lurus atam kalam fa ilam dar kita kalau tidak ada maksudnya sini sini biasanya fa ghairu apa salah berkata وقصال أبو الفتح بن الجني ولده أن يرى بهذا البيت فارتبك فيه وماذا البصريين لا الأخفص أن هذا الوصف لا يكون مبتدا إلا إذا اعتمد على نف أو استفهام كما البصريين ده ماذا البصريين مصريين لا يكون مبتدا إلا إذا اعتمد على نف أو استفهام يعني ما كان حارس البصريين وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك كوفيون كان كما أخفش فجازوا قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيد والزيدان فاعل سد مسلوب ولهذا أشهر المسلم وقد يجوز نحو فائز أول رشاد كده أخفش ما كوفيون كوفيون والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في السوى الإفراد طبقا استقر توضيحه بالأمثلة الآتية والثاني مبتدا yang kedua sebagai مبتدا وذا الوصف خبر sedangkan wasfnya sebagai khabar dengan catatan إن في السوى الإفراد طبقا استقر dengan catatan bukan sigot mufrad. Contohnya mana amutakallimun khalidun yang kedua sebagai mubtada yakni mubtada muakhar khalid mubtada muakhar dan wasfu wasfu itu istiqaq ya apakah isim fa'il isim maf'ul ya semua mustaqat itu wasf wasfnya sebagai khabar yakni khabar muqaddam mutakallimun khabar muqaddam anajihani at-talibani at-talibani mubtada najihani itu wasf sebagai khabar khabar muqaddam. Yang ini ada syarat tadi. Yang ini apa? Infis siwal ifrad. Selama dia bukan mufrad. Ya. Hadhihi siyagu ajaizatu fi mithli hadzal maqam wa amma al-i'rab fa mukhtalifun. Yang ini sigot-sigot ini boleh semua. Ya, tapi i'rabnya ada khilaf di situ. Wal musannif yaqul ats-tsani mubtada wal wasfu wa huwa al-awwalu khabar. Yang menurut madhab Imam Ibn Malik yang kedua itu sebagai mubtada yang wasofnya yang awal itu sebagai khobar khobar muqaddam bisyartil mutabaqati bainahuma fi ghairil ifrad dengan catatan mutabaqah buktabaqah bukan ifrad yani wahuwa tathniyatu wal jam'i wa alaihi fal mithalu thani wa thalith huwa alladhi yasduqu alaihi kalamuhu. Contoh yang benar itu contoh yang kedua yang ketiga anajihani at-talibani anajihuna at-tulabu yang pertama tidak wa ammal amthilatu thalatha al-baqiyah fa'ala al-i'rab as-sabiq wal awwalu mubtada'un wa tsani fa'ilun sadda masdar al-khabar yani kalau dia mufrad berarti pakai i'rab yang dulu tadi awalnya sebagai mubtada yang kedua fa'ilun sadda masdar al-khabar kalau dia musanna atau jama' maka mubtada muakhar mubtada muakhar wasf di awal sebagai khobar muqaddam. Faham ya? Soalnya. Iya. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzaka raf'u khabarin bil mubtada'. Coba saya tambahkan sedikit sini saja. Ya. Sini dijelaskan bahwa al-wasfu ma'al fa'il ya imma ayat tatabaqa ifradan wa tathnitan au jam'an aw la yatatabaqa wa huwa kisman. Ya, mabnu wa jaiz. Ini contoh. Tatabaqa ifradan, maka kenapa tadi dikatakan siwa tathniyah tadi? Ya, kalau tatabaqa ifradan saat aqaimun zaidun, maka boleh dua wajah. Ahaduma ayakun al-wasf mubtada, wasfnya mubtada. Mau badau fa'il sa'ada masuk khabar. Wa tsani yakuna, ini yang tadi yang dijelaskan di sini. Yakuna ma badau mubtada muakhar, yakun wasf khabaran muqaddam. Ya. Jadi yang kalau yang apa namanya? Yang ifrad. Tatabuk fil ifrad. Jawa apa namanya? Boleh tadi araghibu anta an alihati dan lain sebagainya itu boleh wajhan. Wa in tatabaqa tathniyatanahu aqaiman zaidan au jam'an, kamun zaidun tadi. Fama ba'da al-wasf in mubtada' wal wasf khabar muqaddam. Ya, ini tadi yang dimaksud. Wa in lam yatatabaqa. Ya. Tapi di sini dikatakan wa yajuzu 'ala lughati akalunil baraghith. Wa yajuzu 'ala lughati akalunil baraghith ay yakunu al-wasf mubtada' wa ma ba'dahu fa'il aghna 'anil khabar. Ini juga. Akalun ini kan fi'il. Iya, tapi kan tadi fi'il tapi kan ininya ya sama kayak tadi kan al-qa'iman az-zaidan. Ya, wasfnya mah. Oh, fa'ilnya baraghith gitu. Mubtada baraghith. Hah? Kan al-wasf mubtada, wasfnya mubtada. Hah? Akaluni mabuan. Al-qa'iman az-zaidan. Al-qa'imannya mubtada, Ustaz. Zaidannya khabar. Ya, fa'ala ya fa'il sadda masad al-khabar. Ala lughati akalunil baraghith katanya. Bu, maksudnya ha? Orang yang memakai bahasa pertumbuhan. Boleh kan ini. Ya. Oke, okay. Ini kondisi yang pertama sudah selesai kan? Masadnya lughah akalunil baraghith itu berarti sadda maksudnya. Wa illam yatatawabaqa, kalau enggak sama, bahwa kisman, maka ada dua kondisi, famum tani'un wa jaiz. Ada yang boleh, ada yang jaiz. Ya. Kama taqaddam fa mithal contoh mata aqaimani zaidun. Itu enggak boleh. Oh, ada khilaf kan ya. Heeh. Aqaimani zaidun. Jadi padahal kalau secara konsep fi'il fa'il mah boleh ya. Karena sebenarnya kan konsep fi'il fa'il mah boleh. Harusnya. Gimana? Aqaimani zaidun maksudnya ufat. Aqaimani zaidun konsep fi'il aqaimani zaidun. Oh, zaidun. Enggak bisa kan? Ya, fa'ilnya bukan mutannya ya. Iya, enggak bisa. Tapi yang boleh kan zahaba Muhammadan, oh, itu baru boleh kan? Ini mutannya. Posisi fi'ilnya mutannya. Mutannya. Sedangkan ini mufrad. Wa mithal jaiz aqaimun az-zaidan. Itu. Nah. Itu yang sesuai konsep fa'il. Wa qaimuz zaidun. Wa hina dzalika ayna yakuna al-wasf mubtada' wa mabda'u fa'ilun sadda masdar khabar. Berarti wasfnya mufrad. Harusnya lupa tadi mau bawa ini apa spidol kan ada ini ada. Jadi imma ayatatabaqa ifradan wa tathniyatan wa jam'an. Kalau tatabaqa ifradan jawazul wajhain, ya kan? Ya tatabaqa tathniyatan wa ifradan, ya maka apa namanya boleh yang hanya itu tadi yang apa aqaimani zaidan. Ya, maka yang wasfnya itu adalah khabar kan? Mubtada'nya Zaidan, gitu kan? Kecuali tadi ala lughati aqalun baraghith tadi kan. Kecuali tadi. Kemudian yang berikutnya lam yatatabaqa. Ya, maka famumtani'un, mumtani' tadi ketika ya abang yang jadi sesuai konsep fi'il aja. Ya. Fi'il satu yang fa'ilnya boleh muta'addi, ya kan? Ya. Sesuai konsep fi'il. Ya. Tapi tadi irafun dua wajah itu apa tadi boleh dibalik dua-duanya maksudnya? Yang dua wajah yang mana yang awal? Iya yang awal. Iya. Boleh dua-duanya mutada khabarnya. Iya. Dua-duanya boleh sebagai mutada. Kalau karena kan mutada fa'il sadda masdar khabar. Kalau mutada kedua khabar muqaddam. Iya. Karena kan karena dia ada itunya tadi kan ada takadum ini kan ada nafiyama itu. Tapi dengan syarat ada i'timadnya tadi kalau di mazhab. Iya. Musri'in. Paham ya? Paham. Ya kan di gedus lu kok gampang ya pertemuan pertama ya. Iya. Jadi kan di gedus lu kok gampang set ya. Yang tadi yang didulin huruf istiham kan ya di gedus lu kok ada tuh awal-awal. Cuma satu. Itu kan gampang banget. Nah pada sendiri ikut ya. Iya. Sadaqah minta ada kabar. Apa tuh sadaqah? Sadaqah lo denger ya? Iya. Tinggal di otak-atik situ. Ini terus bahas apa yang merupakan, apa yang merupakan mubtada dan khobar. Warafa'u mubtada'an bilibtida. Maka yang merupakan mubtada itu ma'nawi. Wahuwa ibtida. Ini kaunuhu filib tidak dia sebagai di awal. Ambil maknawi. Ya, ambil maknawi. Kada karof ukhobarin bil mubtada. Sedangkan yang merofakan khobar adalah si mubtada. Warofakan khobar lafzi. Wahuwa mubtada. Yang merofakan si khobar adalah karena mubtada itu. Wahuwa masyhur. Ini ada al-qaul yang masyhur. Ukila kullu minhuma rofa'al akhar. Qaul kedua, mubtada yarfa'u khobar. Khobarnya yarfa'u mubtada. Oke, masyur ya pertama. Ini cuma di sini enggak disebutkan ini siapa yang berpendapat. Dibawakan ini. Wa dhahaba qaumun ila anna al-'amil fil mubtada wal khabar al-ibtida fal 'amil fihi ma ma'nawi. Ada yang itu. Ya. Wa qila mubtada marfu' bil ibtida wal khabar marfu'un bil ibtida wal mubtada. Sudah masuk lanjut sih. Iyalah itu. Itu lafnya. قال الإمام مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة. خبر apa itu khabar? Khabar adalah bagian yang menyempurnakan faedah, faedah kalam. Seperti apa? Seperti kalimat Allahu barrun. Ya wal ayadi syahidah. Al khabar huwa ruknul jumlati allazi yutammimuha. Misal dzalika Allahu barrun bi ibadihi. Ya Allah Maha baik kepada hamba-hambanya. Ya Allah barun, nah itu sebagai khabarnya. Al-ayadi syahidatun ala dhalika. Al-ayadi mubtada syahidatun, ya khabarnya. Fakullun min barun wa syahidatun fil jumlataini khabarun limubtada'ihima. Maka syahidah dan barun itu sebagai khabarnya karena dia yang yutimu al-fa'idah. Makanya kalau di ini apa, kalau di al-kalam al-arabi al-umdah itu empat, mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Sisanya itu hawashi, ya, sisanya itu hawashi. Umdah fil jumlah arba'a faqat. Kalau fil jumlah ismiyah, mubtada wa khobar, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Kalau saya dulu biasanya fadlah. Iya, istilah saya fadlah. Hawashi. Ya. Tapi kalau fadlah itu enggak masuk tawabin ya. Semua ya? Mau kalau bukan di luar empat itu pasti hawashi fadlah. Ya, kalau hawashi ya, tapi kalau fadlah kayaknya cuma marfuat doang kayaknya. Ya sih. Fadlah kan maksudnya kalau fadlah kan biasanya marfuat. Kalau tawabi itu kan juga bukan umdah tuh. Bukan, tapi, ya, bukan. Apa lagi? Hal majrur. Hal. Heeh. Ya, mansubat. Ya, kalau hal iya itu apa? Antum bilang marfuat tadi ya. Iya. Maksudnya hal kan masuk. Bagaimana bingung? Masubat. Ya kan kalau fadlah biasanya masubat. Iya, iya. Tapi kalau tawabi, tawabi kan enggak masuk. Masuk tetap fadlah kalau hawasi. Kalau hawasi ya itu kan lebih luas mananya maksudnya. Ya. Ya. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah. Yani khabar itu ya'ti mufradan, bisa dia sebagai mufrad ya, kondisi mufrad. Wa ya'ti jumlah, bisa juga berupa jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah, yang dia jumlah berisi apa nih ma'na alladhi siqat lah, lupa-lupa ingatan apa nih mana yang entar sebentar ada rabit rabit ya. Al khabaru ya'ti mufradan kal mithalain al mutaqaddimain. Yani seperti tadi al-ayadi syahidah dan Allahu barrun. Coba saya baca saja. Ya. Fa in lam takun hiyal mubtada fil makna falabudda fiha min rabitin. Hiya fa in lam takun hiya, hiya ini kembali ke mana? Jumlah. Jumlah tadi kan? Rabit jumlah. Fa in lam takun hiya al-mubtada fil ma'na fala budda fiha min rabitin yarbituha bil mubtada wa hadha ma'na qawli hawiyatan ma'na alladhi si qabla ya wa rabit imma dhamir yarji ila al mubtada nahwa zaidun aw isharah ila al mubtada ya kaquli ta'ala wa libasu taqwa dhalika khair fi qira'ati man rafa'a al libas أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواد التفخيم كقول تعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة تكرار المبتدأ بلفظه وقد يستعمل في غير كقول تعالى زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ زيد نعم الرجل العموم يدخلون تحته نعم itu sah ya ada juga nih يعني هنا هذا يعني يبقى ياتي جمله نحو الله يبارك لك وفي اعرابها تقول يبارك فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو لك جار ومجرور متعلق بيبارك والجمله في محل رفع خبر المبتدا ولا بد ان تكون الجمله حاويه معنى ما سبقت ما سيقت له وهو المبتدا yani makna yang kembali ya kembalinya kepada mubtada wa dzalikal makna ini apa maksud makna ini ibaratun an rabitin yarbatu bainal mubtada'i wal khabar yani rabit di jumlah itu antara mubtada dengan khabar apa wujudnya qad yakunu dhamiran aw isharatan aw ghairu dzalika mimma ya'udu 'ala al mubtada ini itu tadi ya dia rabitnya bisa dhamir Allah yubariku kan domir tuh domir huwa kan ya domir huwa atau isyarah itu bisa juga isyarah ya, dalam fi'il itu terdapat terobit yang kembali kepada mubtada wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanudkillahu hasbi wa kafa yaqul in takunil jumlatul khabariyatu hiyal mubtada'u fil ma'na iktafa biha wastagna anil rabit مثال ذلك نطقي الله حسبي ya kalau kalimatnya kalimat yang posisinya sebagai khobar itu adalah mubtada fil makna ya mubtada fil makna secara makna dia mubtada dia posisi i'rab khobar tapi secara makna dia mubtada ya dia ya. Apa Allahu hasbi itu kan ucapanku Allahu hasbi itu inti kalamnya di situ kan indikatornya situ. Iktafa biha wastagna 'anil rabit. Ya, kalau yang jumlah posisi khabarnya itu adalah mubtada fil makna, maka cukup tidak perlu rabit. Bukan Allah hasbi, Ustaz. Nutqi Allah hasbi. Iya. Ucapanku hasbi. Nutqi kan mubtada. Mubtada ya. Allahu hasbi khabar. Khabar. Atau kalami alhamdulillah gitu kan. Iya. Jadi al khabar huwa ain al mubtada. Gini tadi. Ya kan? Al khabar huwa ain al mubtada. Kan gitu. Nutqi mubtada wa lafdul jalalah mubtada'un thanin wa hasbi khabaruhu wa kullun min al mubtada'i thani wa khabaruhu khabaru nutqi. Wa ma'nahuma wahidun ghairu anna al mubtada' al awwal mujmalun wal jumlatul khabariyyatu mufassalatun. Wamithluhu jawabi as-sukutu. Yani rupanya yang khobarnya itu adalah mubtada fil jumlah karena dia tafsir. Ya, karena dia tafsir ya. Ya, dia bermakna mubtada kenapa? Karena dia ada tafsir jelas. Sedangkan yang mubtada malah mujmal. Padahal kan biasanya khobar itu yang yufasilu mujmal ya. Khobar itu yang fasilu mujmal. Mana Ustaz? Ada tambahan Ustaz? Enggak, ini udah. Sini udah cukup. Itu. Paham ya PT? Paham. Ainul mubtada itu maksudnya inti mubtada ini. Itu. Jadi kan setiap ucapan itu. Alhamdulillah. Atau hasbi Allah. Allah hasbi. Allah hasbi. Kenapa maksudnya inti mubtada? Beliau. Ya ucapannya itu Allah hasbi itu. Iya gitu sih. Rinciannya nih. Kalau yang bawah tadi tafsirnya المفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستقل. Ini panjang ini tidaknya. Mubtada ini panjang. Mau lanjut habis Isya, Sat? Boleh. Pak Akbar ada jawaban, Pit? Pak Akbar nawarin besok pagi.